ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita kembali berjumpa di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita melanjutkan kajian kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah pertemuan ke-49, kitab yang disusun oleh Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu taala. Masih di dalam pembahasan bab yang ketiga, pembatal-pembatal tauhid, pasal yang pertama yaitu terkait dengan asyirkul akbar, syirik yang besar. Di pertemuan yang lalu, ma'asyiral muslimin, sudah kita sampaikan bahwasanya doa adalah bagian terpenting dalam ibadah. Doa adalah bagian terpenting di dalam ibadah. Ibadah yang paling utama dalam Islam itu salat. Dan salat secara bahasa adalah ad-du'a, yaitu berdoa. Dalam riwayat Nabi Muhammad berkata, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dan ada riwayat, walaupun para ulama mengatakan riwayat ini lemah, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Kalau kita perhatikan sholat itu pada akhirnya adalah doa. Sholat adalah kumpulan dari doa-doa kita. Dari mulai doa iftitah, doa duduk di antara dua sujud, doa tasyahud akhir, ya, doa ketika sujud, kita memperbanyak doa di dalam, itu doa semua. Zakat pun sebenarnya hakikatnya doa. Karena ketika kita mengeluarkan zakat, kita berharap dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keberkahan dari harta yang tersisa setelah dikeluarkan zakatnya. Dan ketika kita mengeluarkan zakat tersebut, kita berharap agar harta kita menjadi bersih. Dan ketika kita mengeluarkan zakat tersebut, kita berharap harta kita berkembang, ya, bertambah. Oleh karenanya zakat secara bahasa artinya an-numu wa ziyadah, bertumbuh dan bertambah. Artinya ada doa di dalamnya. Begitupun kalau kita lihat misalnya siam, puasa juga doa, ya, berdoa. Doa yang tidak akan ditolak oleh Allah salah satunya adalah doa orang yang berpuasa. Di Al-Baqarah 183, 184, 185, 186, ketika Allah menjelaskan tentang hukum-hukum seputar puasa, Allah selipkan ayat tentang doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya tentang diriku, maka aku ini dekat. Aku kabulkan permintaan orang-orang yang meminta. Jadi Allah bicara tentang hukum-hukum puasa. Di pertengahan Allah selipkan tentang doa, kemudian dilanjutkan lagi ayat tentang puasa. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Ini menunjukkan bahwa puasa adalah kesempatan kita berdoa. Haji pun sama, doa. Dalam riwayat Nabi Muhammad berkata, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Dan ketika kita di Arafah, doa. Ketika tawaf, doa. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa kina adzabannar. Saat sa'i, kita berada di Bukit Safa, doa. Sampai di Marwah, doa. Semuanya doa. Oleh karenanya, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Karenanya tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memalingkan doa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Dan doa ini kata beliau terbagi menjadi dua. Doa terbagi menjadi dua. Ada du'aul mas'alah, ada du'aul ibadah. Ada doa dalam bentuk mas'alah, permintaan. Ada doa dalam bentuk ibadah, seperti sholat, zakat, ya, puasa, baca Quran, dan lain sebagainya. Kedua jenis doa ini haruslah kita ikhlaskan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya beliau berkata di sini, rahimahullah, mudah-mudahan penulis diberikan rahmat oleh Allah. Al-amrul awal, permasalahan yang pertama, asyirku fi du'ail mas'alati, syirik di dalam doa mas'alah, doa permintaan. Du'aul mas'alati, yang dimaksud dengan doa mas'alah, an yatlubal abdu min rabbihi jalba margubin audaf amarhubin. Yang dimaksud dengan doa mas'alah, ada doa mas'alah, ada doa ibadah. Yang dimaksud dengan doa mas'alah adalah seorang hamba meminta kepada Rabbnya, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu yang dia inginkan. Dia meminta kepada Allah sesuatu yang dia inginkan. Atau dia meminta kepada Allah untuk dijauhkan dari hal yang tidak dia sukai. Itu doa mas'alah, sederhananya begitu. Meminta kepada Allah sesuatu yang ingin dia dapatkan, dan meminta kepada Allah perlindungan dari sesuatu yang dia khawatirkan, dari sesuatu yang dia takutkan. Itu namanya doa mas'alah. Intinya minta. Minta sesuatu yang diinginkan, dan meminta perlindungan dari sesuatu yang ditakutkan. Itu definisi sederhana dari du'aul mas'alah. Kemudian beliau berkata, wa yadkhulu fi du'ail mas'alati. Dan masuk, kata beliau, ke dalam pembahasan doa mas'alah adalah al-isti'anatu wal-isti'adzatu wal-istighathatu. Masuk ke dalam pengertian doa mas'alah, yaitu doa yang sifatnya meminta sesuatu yang kita inginkan, atau berlindung kepada Allah dari sesuatu yang tidak kita inginkan, masuk ke dalamnya al-isti'anah. iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalimat iyyaka nasta'in itu adalah kalimat isti'anah, meminta pertolongan. Atau isti'adzah. Allah katakan fasta'idz billah, mintalah perlindungan kepada Allah. Ini masuk ke dalam kategori doa masalah. Wal istighosah, dan beristighosah. Ya. Fastaghits billah, mintalah pertolongan di masa-masa darurat, di dalam kondisi yang paling sulit, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya baik isti'anah, baik isti'adzah, baik istighosah, hanya kita minta dari Allah. Tidak boleh kita meminta misalnya istighosah kepada selain Allah. Baik itu kepada para wali, kepada para nabi, kepada malaikat, kepada para rasul, siapapun dia. Tidak boleh kita mengatakan, ya Syekh Fulan agithna, agithna. Wahai Syekh Fulan, engkau kedudukanmu tinggi di sisi Allah. Agithna, agithna. Tolonglah kami, tolonglah kami. Tidak bisa. Itu syirik akbar. Karena istighosah adalah masuk kategori du'aul mas'alah. Dan doa adalah inti dari ibadah. Dan ibadah adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Jadi tidak bisa kita memalingkan salah satu dari bentuk-bentuk doa masalah kepada selain Allah. Kalau sampai itu dilakukan, maka itulah yang disebut dengan asyirkul akbar, syirik yang besar. Kemudian dikatakan di sini oleh beliau, wa min amsilati syirki fid du'ail mas'alati, di antara contoh-contoh kesyirikan di dalam doa masalah sebagai berikut. Yang pertama, an yatluba minal makhluq ma la yaqdiru alaihi illal khaliq. Contoh yang pertama, kata beliau, ini aplikasi. Seseorang meminta kepada makhluk, baik itu dia manusia, dia seorang nabi, seorang rasul, seorang wali, seorang syekh yang besar, atau malaikat, yang pasti makhluk. Yaitu seorang hamba meminta kepada makhluk sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dilakukan kecuali oleh khaliq. Ada khaliq, ada makhluk. Allah khaliq, kita makhluk. Apa contoh dari syirik masalah? Yaitu seorang hamba, seorang manusia, dia meminta kepada makhluk sesuatu yang dia minta itu sebenarnya tidak bisa diwujudkan kecuali oleh Allah, oleh khaliq, oleh sang pencipta. Maka itu syirik dalam masalah doa. Contohnya kata beliau, ya, sawa'un akana hadzal makhluku hayyan aw mayyitan. Sama saja, baik makhluk yang diminta itu masih hidup atau sudah meninggal, baik seorang nabi ataupun wali ataupun malaikat ataupun jin ataupun yang lainnya. Ka'an yatluba minhu syifa'a maridihi. Contohnya meminta kesembuhan. Ya Syekh Fulan, ya Syekh Fulan, isfi hadzal rajul, isfi hadzal rajul. Ya Syekh Fulan, sembuhkan laki-laki ini, sembuhkan laki-laki ini. Wah, ini syirkul akbar, syirik besar, bahaya. Dia meminta kepada makhluk sesuatu yang sebenarnya tidak sanggup untuk melakukannya kecuali Allah, kecuali Rabb, kecuali Al-Khaliq, Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Dia minta, ya fulan, ya Syekh Fulan, ya Malaikat Fulan, ya Rasul Fulan, ya Nabi dan lain sebagainya. Isfini syifaan ajila, berikanlah aku kesembuhan yang segera. Ha, ini syirk. Ini syirik dalam doa. Dan doa adalah inti dari ibadah. Dan ibadah adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas para pemirsa Niaga TV? Au yatlubu minhu nasrahu alal a'da. Atau orang berdoa meminta pertolongan agar menang dalam peperangan melawan musuh. Ya Syekh Fulan, unsurna ala a'da'ina misalnya. Wahai Syekh Fulan yang memiliki maqam yang mulia, unsurna ala a'da'ina, tolonglah kami atas musuh-musuh kami. Itu syirik. Tidak diucapkan oleh seorang muslim. Ya, tidak diucapkan oleh seorang muslim. Au kashfa kurbatin, atau meminta dihilangkan dari kesusahan. Ya Syekh Fulan, wahai malaikat Fulan, wahai Nabi Fulan, wahai Rasul, kondisi kami sudah berat. Kalau engkau tidak mengulurkan tanganmu membantu kami keluar dari kesulitan ini, kami tidak bisa keluar. Syirkul akbar. Syirkul akbar. Karena dia telah memalingkan satu bagian yang sangat penting dari ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Allah berfirman, siapakah lebih sesat, lebih menyimpang dibandingkan orang-orang yang berdoa meminta kepada selain Allah, ya, yaitu makhluk-makhluk yang tidak bisa mengabulkan doa mereka sampai hari kiamat. Fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah kalian menyeru selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini contohnya. Au an yastaghithahu, atau beristighosah kepada selain Allah, atau memohon perlindungan kepada selain Allah. Ada orang Islam lewat di tempat yang angker, yang seram, yang menakutkan. Maka dia berkata, aku berlindung kepada penguasa tempat ini dari keburukan. Keburukan jin yang ada di tempat ini misalnya. Itu tidak diucapkan oleh seorang muslim. Ya, sampai Allah menurunkan ayat surat Al-Jin, ya, ayat yang ke-6. Wa annahu kana rijalum minal insi ya'udzuna birijalim minal jinni fazaduhum rohaqa. Sesungguhnya ada laki-laki dari manusia yang meminta perlindungan kepada laki-laki dari bangsa jin, maka bangsa jin itu menjadikan mereka rohaqa, tersesat, menjadikan mereka menyimpang dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dahulu di masa jahiliyah mereka memohon perlindungan kepada penguasa lembah. A'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'il qaum. Aku berlindung kepada penguasa lembah ini dari kaumnya yang bodoh, kaumnya yang pengganggu. Maka Nabi melarang hal itu, lalu beliau mengajarkan satu doa, man nazala manzilan, barang siapa yang mendatangi satu tempat, kemudian dia berdoa, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, niscaya dia akan dilindungi oleh Allah dari segala gangguan sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, beliau berkata, وَهَذَا كُلُّهُ عِبَادَةٌ لَا يَجُوزُ أَن تُصْرَفُ لِغَيْرِ اللَّهِ بِإِجْمَاءِ الْمُسْلِمِينَ. Itu semua yang kita sebutkan adalah ibadah. Tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah menurut ijma kesepakatan kaum muslimin. Wa sarfuha li ghairihi syirkun. Kalau sampai ada yang berani memalingkannya kepada selain Allah, itulah kesyirikan. Wa li annahu taqada fi hadzal makhluq, karena dia telah meyakini bahwa makhluk yang dia minta tersebut, ya, memiliki kemampuan untuk memberikan sesuatu yang sebenarnya hanya bisa dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia telah samakan makhluk itu dengan Allah. Maka itulah yang dimaksud dengan syirkul akbar. Syirkul akbar. Yang kedua, doa ul mayyit. Ini sudah jelas tidak boleh doa ul mayyit. Berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Bukan mendoakan. Bukan mendoakan orang yang sudah meninggal. Kalau mendoakan ya boleh, bukan syirik. Bahkan kita disuruh mendoakan. Di Al-Quran Allah menceritakan walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya, dan orang-orang yang datang setelah mereka berdoa, ya Allah ampuni kami dan ampuni juga dosa orang-orang yang terdahulu yang lebih dulu beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Jadi tidak boleh kita meminta kepada orang yang sudah meninggal. Ya, tidak boleh kita datang ke kuburannya, ya Syekh fulan, ya Habib fulan, ya Kiai fulan, ya Ustadz fulan. Anda itu hidup sebenarnya. Anda itu tidak mati. Kami di dunia ini menderita. Saya pernah lihat video begitu. Tolong kami. Ya. Itu kumpul di sekitar kuburannya teriak-teriak meminta-minta kepada kuburan. Syirkul akbar, syirik besar. Menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Panggil-panggil terus. Ente udah senang di dalam. Ini kami murid-muridmu masih susah. Ada yang belum nikah, doain biar cepat nikah. Ini bagaimana seperti itu? Ada yang punya utang biar cepat kebayar. Bagaimana Anda meminta sesuatu kepada selain Allah dan dia sudah meninggal? Dan ini kesyirikan. Ya, salah satu faktor kesyirikan sebagaimana yang sudah kita bahas adalah apa? Al-ghulu fis salihin. Sifat gulu, sifat berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh. Begitupun kata beliau, doa ul gaib, berdoa meminta kepada orang yang gaib. Artinya dia tidak ada di situ. Dia adanya di Indonesia, sedangkan syekhnya ada di Baghdad atau ada di mana? Ada di Damaskus. Atau ada di Kairo, dia berdoa di Jakarta, memanggil nama syekh tersebut. Ini pun masuk kategori kesyirikan. Kata beliau, "Ma faman da'a ghaiban?" Barang siapa yang menyeru berdoa kepada sesuatu yang gaib selain Allah Subhanahu wa taala atau mayitan, kepada orang yang sudah meninggal, wa huwa ba'idun an qabrihi, sedangkan dia jauh dari kuburan orang tersebut, faqad waqa'a fi syirkil akbar, maka sungguh dia telah terjatuh ke dalam syirik yang besar. Sawa'un akana hadzal mad'u nabiyyan am waliyan. Sama saja, baik yang diseru ini adalah nabi ataupun wali, seorang hamba yang saleh atau yang lainnya. Wa sawa'un talaba min hadzal mad'u ma la yaqdir 'alaihi illa Allah. Dan sama saja, baik yang diminta itu sesuatu yang sebenarnya hanya bisa dilakukan oleh Allah. Am talaba minhu an yad'u Allah ta'ala lahu. Atau dia berdoa, ya Syekh fulan yang ada di Irak, saya yang ada di Jakarta ini memohon kepadamu agar engkau berdoa kepada Allah agar saya disembuhkan. Jadi sama saja. Mau dia meminta sesuatu secara langsung kepada Syekh tersebut, sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah, atau dia meminta agar syekh tersebut berdoa sedangkan dia di Jakarta, syekhnya di mana? Di Madinah atau di Mekah atau di mana? Di ujung dunia. Ini syirkul akbar. Ya. Wa yashfa'u lahu indah, dan meminta, ya syekh fulan, berikanlah aku syafaat di sisi Allah. Nah, ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Doa, doa itu adalah hakullah. Ya, adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza kulluhu syirk. Ini semua adalah kesyirikan. Lima fi dzalika min du'a'i ghairi Allah taala. karena di dalamnya ada berdoa kepada selain Allah. Walima fihi min i'tiqadi anna hadzal makhluq alladhi da'ahu ya'lamul ghaib. Dan secara tidak sadar maupun sadar, dia telah mengatakan bahwa mayat-mayat tersebut yang dipanggil-panggil namanya mengetahui perkara yang gaib. Karena dia di Irak, yang berdoa di Jakarta, atau di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Sedangkan yang diminta di Kalimantan, di Sulawesi misalnya, di Sumatera. Maka secara tidak langsung, barangkali dia tidak sadar, dia telah mengatakan orang-orang tersebut mengetahui perkara yang gaib. Artinya dia sudah mensifati orang tersebut dengan sifat yang sebenarnya khusus milik Allah. Apa itu? Mengetahui perkara yang gaib. Alimul ghaibi wasyahadah. Dialah Allah yang maha mengetahui perkara yang gaib dan yang nampak. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Dan di sisi Allah kunci-kunci perkara yang gaib, tidak ada yang tahu perkara yang gaib kecuali dia. Allahu Rabbul Alamin. Walima fihi min i'tiqadi ihatati sam'i hadzal makhluq bil aswat. Belum lagi di dalamnya seolah-olah dia meyakini bahwa makhluk tersebut yang dia panggil-panggil dalam doanya, pendengarannya mencakup segala sesuatu. Masyaallah. Jadi pendengarannya mencakup segala sesuatu. Ini pun mensifati makhluk dengan sifat Rabb, dengan sifat Allah. Ini kesyirikan. Meyakini secara tidak langsung makhluk itu mengetahui perkara yang gaib. Meyakini secara tidak langsung bahwa makhluk itu memiliki pendengaran yang mencakup segala sesuatu. Tidak dibatasi oleh jarak dan bahasa. Ini bukankah ini kesyirikan yang nyata? Wahadha kulluhu min sifatillahi ta'ala allati ikhtassa biha. Dan ini adalah sifat-sifat Allah yang khusus baginya. Sifat-sifat Allah yang khusus baginya. Fa'tiqadu wujudiha fi ghairihi. Maka meyakini sifat yang khusus itu dimiliki oleh selain Allah, syirkun mukhrij minal millah, adalah syirik yang menyebabkan pelakunya keluar dari agama, keluar dari Islam. Jelas para pemirsa Niaga TV. Kemudian contoh yang lain kata beliau adalah ayyaj'ala bainahu wa bainallahi ta'ala wasitatan fid du'a. Menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah. Jadi dia tidak langsung minta kepada Allah. Atau dia meyakini tidak mungkin doa saya dikabulkan kecuali lewat syekh tersebut. Lewat guru fulan. Dan ini awal dari penyimpangan dahulu bangsa Arab, ya ini dia. Meyakini bahwa doa tidak mungkin langsung minta diminta kepada Allah. Padahal ayatnya jelas, ud'uni astajib lakum. Minta kepada aku kabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang diriku, aku ini dekat. Dalam hadis, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, minta kepada Allah, minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah kepada Allah. Oleh karenanya, penyimpangan bangsa Arab awalnya dari sini. Dari keyakinan bahwa doa tidak mungkin dikabulkan kecuali melalui perantara makhluk. Hal itu Allah abadikan dalam Al-Quran. Surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Allah katakan, ala lillahi dinul khalis. Sesungguhnya milik Allah lah agama yang murni, yang bersih dari kesyirikan. Walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, berdoa meminta kepada selain Allah, mereka mengatakan, ma na'buduhum, ma na'buduhum.

Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alayhim barakatin minas samaa'i wal ardh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang kedua ini kami kembali membuka dua layanan. Ada layanan telepon di 0812-1998-1555. Dan Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di nomor 0812-9345-5676. Mengawali pertemuan kita, ada penelepon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Ya, ada seseorang memiliki sebuah keris. Kemudian dia berkeyakinan bahwa keris itu bisa menjaga rumahnya. Lalu setiap malam Jumat, bukan setiap malamnya, Jumat Kliwon katanya, Pak. Nah, itu dia mengadakan acara ritual dengan pembakaran menyan dan menyediakan bunga untuk keris itu. Nah, dengan ucapan-ucapannya kita tidak dapat mendengar apa yang diucapkannya. Apakah ini termasuk syirik akbar, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu bisab, Allahu barik fik, bahwa meyakini ada pelindung selain Allah, baik itu berupa keris atau berupa jin atau yang lain sebagainya, ya, yang dia yakini dapat melindungi dirinya dari keburukan. Ya, ini adalah tidak ada keraguan bahwa ini adalah syirkul akbar, syirik yang besar. Ya, syirik yang besar. Meyakini ada sesuatu yang gaib atau benda yang bisa menolak keburukan dan benda itu yang menolak keburukan, ini syirkul akbar. Apalagi dibuat ritual sebagai bentuk penghormatan, dinyalakan kemenyan, lalu ditabur bunga dan lain sebagainya, ini kesyirikan. Ya, ini jelas adalah perbuatan syirik. Meyakini ada yang menolak keburukan selain Allah Subhanahu wa taala. Memohon perlindungan, intinya kan dia berharap dilindungi, rumahnya dijaga, dijauhkan dari keburukan. Ini syirkul akbar. Ya, ini syirkul akbar. Pelakunya secara hukum, ya, perbuatan dia bisa keluar dari Islam. Dari sisi perbuatannya dia keluar dari Islam dan dia harus bertobat, ya, dan meninggalkan perbuatan syirik yang dia kerjakan. Wallahu a'lam bissawab. Ada hamba Allah di Jawa Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa topik ya Ustaz? Allah yubarik fik. Silakan. Ini Ustaz. Bagaimana kalau orang tua yang dulu, yang sekarang, yang kalau dulu kan tidak ada ajaran Islam yang sekarang seperti ini, Ustaz, ya. Bagaimana seperti kakek nenek gitu dan keluarga-keluarga yang sudah meninggal dunia yang tidak tahu tentang syirik begitu, Ustaz? Baik. Apakah masih bisa diampuni begitu, Ustaz? Karena ketidaktahuannya begitu, Ustaz. Baik. Andaikan tahu, pada saat sekarang ini turunlah ajaran sunnah, ajaran-ajaran Islam begitu. Kan tak mungkin seperti itu ya Ustaz. Ini bagaimana Ustaz? Baik, barakallahu. Kalau masih bisa kalau minta diampunkan, apakah masih bisa ada harapan begitu untuk keluarga yang sudah meninggal dunia Ustaz? Baik, mohon itu saja. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya di sisi Allah, kalau kita bicara di sisi Allah Subhanahu wa taala, Dia Maha Adil. Di sisi Allah, ya, kita mau bicara hukum di sisi Allah. Kalau hukum di dunia, ya, kita menghukumi zahirnya. Karena batinnya kita tidak tahu. maka kita hanya menghukumi yang zahir, ya, yang nampak. Adapun yang batin, yang tersembunyi, apakah dia tahu, tidak tahu, itu kita sulit, apalagi orangnya sudah meninggal, tidak bisa kita tanya, ya, sulit. Tetapi kalau di sisi Allah, Allah Maha Pengampun, artinya Allah Maha Adil. Kalau memang dia tidak tahu, ya, dia tidak paham, ya, dan seseorang itu dihisab sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan yang dia ketahui. Tapi di dunia kita yang mengatakan yang melakukan ini syirik, orangnya disebut musyrik misalnya. Tapi ketika nanti di akhirat, ya, dia akan dihisab, dan Allah Maha tahu apakah dia sudah tahu, apakah dia memang awam, apakah Allah Maha tahu. Ada hadis yang menceritakan bahwa seorang laki-laki, ya, seorang laki-laki berwasiat kepada anaknya, "Wahai anakku, kalau nanti aku meninggal, bakarlah jasadku. Bakar jasadku, jangan dikuburkan, bakar saja jasadku. Dan kalau engkau sudah bakar itu jasadku, buang, sebar abunya di laut." Sebar abunya. Dia muslim. Kenapa dia berwasiat seperti itu? Karena dia khawatir dengan dosa-dosanya. Dia takut nanti dia dihisab dan lain sebagainya. Sampai dia berwasiat seperti itu. Maka diceritakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW bahwa orang ini kelak akan dibangkitkan, dihisab oleh Allah. Lalu ditanya, "Kenapa engkau memerintahkan anakmu membakar badanmu, lalu membuang abumu ke laut? Kenapa kok sampai seperti itu?" Maka laki-laki ini menjawab di hadapan Allah, "Karena aku takut kepadamu, ya Rabb. Karena aku takut kepadamu, ya Rabb." Karena takutnya dia akan hisab, ya, tapi dengan kebodohannya, ini kan fatal. Ini sebenarnya kalau kita kaji, ini fatal. Artinya dia melakukan itu, berwasiat agar dibakar, artinya ada keyakinan bahwa Allah tidak bisa membangkitkannya. Bukankah ini keyakinan yang kufur? Meyakini Allah tidak bisa membangkitkannya. Walaupun dia tidak mengucapkannya, tetapi dia lakukan dalam bentuk tindakan, mengatakan kepada anaknya, "Bakar badanku, sebar abunya di lautan." Tapi apa yang terjadi kelak di hadapan Allah? Allah mengampuni orang tersebut dikarenakan ketakutannya yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dijadikan dalil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala terkait dengan kemungkinan diampuni orang-orang yang memiliki al-udzur bil jahl. Ya, bahkan di masalah-masalah yang sifatnya sebenarnya akidah. Ya. Jelas? Jadi kalau di dunia, ya, kesyirikan kita katakan ini perbuatan syirik. Tapi di akhirat tentunya Allah Maha Adil. Dia perhitungannya sempurna dan dia tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Abu Naf'an di Bogor, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, assalamualaikum ustaz. Alhamdulillah. Abu Naf'an sudah lama tidak menelpon. Insyaallah pada saya kota. Silakan Abu Naf'an. Allahu barik fi. Amin ya. Kemarin kejadian di masjid kami, Pak Ustaz, begini pertanyaannya, Pak Ustaz. Jadi anak masuk masjid, di masjid tadi, anak melakukan masuk sholat, anak niatnya sholat tadbiyah subuh, Pak Ustaz. Nah, begitu masuk suana dari masjid saat, nggak tahu terdengar jam 4, tadi belum aja, melihat. Oh, anak bilang sama tadi belum aja. Udah pada diam, akhirnya anak bilang, anak mau ajan aja ya, dia gak usah udah kelamaan katanya. Mohon maaf Abu Naf'an, tadi ya. Abu Naf'an masuk ke dalam masjid, lalu setelah anak itu berniat untuk sholat qobliyah, setelah itu? Nah, begitu saya sholat qobliyah, gak tahu ada jamaah masjid, memang tadi katanya belum ajan di masjid sini. Oh, belum azan, belum azan. Belum azan, belum azan juga. Baik. Misalnya bilang, ya udah anak ajannya yang gituin. Mm. Ya, kalau terlalu kelamaan gitu, itu kurang lebih, dia kurang lebih, selisihnya udah 15 menit atau 20 menit kalau saya dari ajang zuhurnya terlambat. Terlambatnya maksudnya ajangnya gitu. Nah, terus apa di situ ada seorang yang mesti agama lah di situ. Nah, kata dia udah aja langsung koma terus aja. Nah, bilang ajak aja dulu atau gitu. Jangan yang udah kelamaan karena dia aja udah. Nah, yang katanya kan waktu nyala tanyakan Pak Bia zuhur ama ini termasuk ya satu. Yang kedua, masalah hak masjid tawana kan mesti di dan kalaupun emang seperti kayak begitu, gimana bang usah azan kita lakukan azan apa kumandangkan azan apa emang seperti gimana, mohon penjelasan apa usah itu masjid atau musola pak? Masih ada kelas Jumat di situ saya datang. Baik Abu Naf'an barakallah. Akuan, jadi setelah selesai sholat, anak tegur ada seorang orang tua yang tegur dan bilang anak ente yang masuk pertama di sini, iya kata dia. Terus kenapa ente nggak ajar? Karena nggak bisa ada dia ajar, ada dia suara anak begini. Anak bilang jangan begitu. Kalau ente nggak mampu, ente kasih tahu sama yang lain kan lagi sholatnya nggak apa-apa, ya kasih tahu aja biar yang lain tahu dengar. Baik. Jadi gitu berkat mohon syukuran jawabannya Ustaz, syukuran jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fik Abu Naf'an di Bogor ya. Jadi beliau masuk masjid, lalu beliau sholat niatnya qobliyah, tahu-tahu belum azan. Dan sudah lewat 15 menit atau 20 menit. Lalu ketika akan azan, ada jamaah yang berkata, gak usah azan lah, langsung iqomah saja. Bagaimana seharusnya? Yang pertama, terkait dengan qobliyah, sah, gak ada masalah. Ya, karena qobliyah itu sah kalau dilakukan ba'da dukhul al-waqt. Setelah waktunya masuk. Setelah waktunya masuk dan ketika Abu Naf'an sholat qobliyah di masjid itu, waktu sudah masuk. Ya, waktu sudah masuk. Maka sholat qobliyahnya dianggap sah. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan terlambatnya azan, inilah yang menjadi fenomena di masyarakat kita. Seharusnya kalau kita ingin menjalankan agama ini dengan benar, kita harus berusaha mencontoh Nabi. Dan Nabi itu punya kebiasaan, baik di Mekah atau di Madinah, menunjuk muazzin yang amanah. Jadi banyak masyarakat, mereka siapa yang datang duluan ke masjid, dialah yang azan. Seharusnya tidak begitu. Nabi itu menunjuk Bilal bin Rabah, menunjuk Abdullah ibn Ummi Maktum, menunjuk Abu Mahdzurah di kota Mekah. Itu ada muazzin tetapnya. Ya, dalam hadis dikatakan al-muazzinuna umana'u hadhil ummah. Para muazzin itu adalah orang yang amanah, yang diberikan amanah oleh umat ini. Ya. Oleh karenanya hendaknya para DKM mengambil peran. Bagaimana agar kebiasaan Nabi ini bisa terlaksana, apa itu? Memilih muazzin tetap. Ya. Dan dia bisa dibuat dirangkap jabatan, selain dia misalnya marbot, membersihkan masjid, tetapi dia pun dapat SOP, ya, apa namanya, untuk azan setiap kali masuk waktu sholat. Lalu bagaimana kalau kondisinya sudah terlambat, 20 menit misalnya? Wallahu'alam bisawab ya. Menurut pendapat yang paling kuat, azan itu fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada di satu lingkungan yang azan, maka sudah cukup. Tapi kalau sama sekali tidak ada, maka bisa berdosa semuanya. Oleh karenanya kalau menurut saya, azan ya azan saja. Azannya tetap saja azan, apalagi itu masjid jami. Itu masjid jami, azannya tetap azan. Tapi kalau Ustaz waktunya udah terlambat, iya gak ada masalah terlambat. Artinya gak dosa juga azan terlambat. Bahkan Rasul berkata kepada siapa itu? Kepada Abu Zar Al-Ghifari atau sahabat yang lain. Nabi berkata, engkau ini kan kehidupan badui, kehidupan di perkampungan, kehidupan yang di pedalaman. Kalau kamu lagi di sana, kamu datang waktu sholat, itu kamu azan. Ya, tidaklah azan kamu itu didengar oleh makhluk, siapapun makhluk itu, kecuali mereka akan menjadi saksi yang memberatkan kebaikan untukmu kelak pada hari kiamat. Dalam riwayat dikatakan, Allah kagum melihat seorang hamba yang berada di salah satu lembah, tidak dilihat oleh manusia. Kemudian dia mengumandangkan azan, lalu iqamah karena ingat dengan Tuhannya. Itu dipuji. Oleh karena itu kata para ulama, azan dan iqamah bahkan untuk orang yang sholat munfarid itu disunnahkan. Ya, jadi kalau menurut saya azan ya tetap saja azan. Walaupun sudah telat 15 menit, 20 menit, azan ya azan. Ya, dan azan itu ada fungsinya. I'lam bidukhul waqti shalah. Pengumuman sudah masuknya waktu salat. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan pertama dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dengar berita Taliban membunuh warganya yang memainkan musik. Syariat Islam melarang musik. Yang saya tanyakan apakah Taliban Islam Quran Sunnah atau apa ya? Ini harus diklarifikasi, harus diklarifikasi. Ya wa in wa apa kata Allah ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila ada berita dari fasik, dari orang-orang yang enggak tahu, dari media-media barat atau apalah, ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Apabila datang berita dari orang-orang yang enggak tahu siapa mereka, dari mana mereka, benarkah itu terjadi? Kata bayanu, klarifikasi. Antusibu kauman bijahalatin. Jangan sampai gara-gara itu kita menyalahkan orang padahal dia tidak melakukan itu. Itu harus diklarifikasi. Ya, diklarifikasi kebenarannya bagaimana. Terus gimana Ustaz sikap kita dengan kemenangan Taliban? Ya orang Islam menang, masa kita sedih? Orang Islam menang. Orang Islam, negerinya namanya Taliban. 20 tahun dijajah oleh Amerika. Lalu dia berusaha mengeluarkan penjajah itu dari negerinya. Dia berhasil mengeluarkannya. Lalu kita sedih. Aneh. Tapi kan Ustadz dia belum tentu ngaji pengajian sunnah. Nah, ini beda lah. Ini kan konteksnya adalah dia mengusir penjajah. Ya, yang menjajah negerinya. Ketika Allah berikan mereka kemenangannya, kita senang sebagai orang Islam. Lihat saudara kita di belahan bumi yang lain bisa lepas dari penjajahan. Ya, itu kita bersyukur kepada Allah. Ya. Tapi apakah mereka punya kesalahan? Ya manusia pasti punya kesalahan. Lalu apa? Taliban itu, Taliban itu bahasa Arab, talib. Kalau bahasa kitanya santri, itu Taliban. Ya. Bagaimana akidah mereka? Secara umum kebanyakan mereka akidahnya Maturidiyah. Mirip-mirip dengan Asy'ariyah. Dan secara fikih kebanyakan mereka Hanafi. Fikihnya pengikut Imam Abu Hanifah. Secara akidah mereka adalah akidahnya Maturidiyah. Ya, ada akidah Asy'ariyah yang banyak di Indonesia. Nah, kalau mereka Maturidiyah, pengikut Abu Mansur Al-Maturidi, ya. Secara umum mereka adalah bagian dari kaum muslimin, ya. Walaupun mereka berbeda-beda, namanya organisasi kan beda-beda. Ada yang pemahamannya sesuai dengan akidah salaf, ada di antara mereka. Ada yang Maturidi, ada yang Asy'ari, macam-macam lah. Apalagi kalau organisasi yang motifnya politik. Itu biasanya mereka akan merangkul semua komponen umat tanpa melihat apa background dari apa namanya, background pemikirannya. Itu enggak mereka lihat. Tetapi kalau mereka tujuannya adalah siapa yang memiliki tujuan yang sama, ayo bergabung. Jadi kita tidak bisa menilai secara generalisir seperti itu, tidak bisa. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa mayoritas mereka bermazhab Abu Hanifah dalam fikih dan berakidah Maturidiyah. Dan itu umumnya orang-orang Afghanistan. Ya, kebanyakan mereka Maturidi. Ya, Maturidiyah, pengikut Abu Mansur Al-Maturidi. Ya, Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah, barakallahu fik, Allah ibarik fik. Pertanyaan di luar tema, waktu sujud kita boleh berdoa. Bagaimana bila berdoa dengan membaca Sayyidul Istighfar? Apakah boleh? Ya. Wallahu'alam bishawab, tidak ada masalah ya. Saya tidak mendapatkan larangan. Kalau itu memang isinya doa, ya doa minta ampun, faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya hukum asalnya boleh, karena Nabi tidak membatasi doa apa yang kita baca. Ya, Nabi tidak membatasi. Nabi hanya berkata, fa'akthiru fihi minad du'a. Kalau kalian sedang sujud, perbanyak doa. Dan Nabi enggak ngasih batasan doa apa. Apalagi kalau sholat-sholat sunnah. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai mana seseorang diberikan uzur karena ketidaktahuannya melakukan amalan yang salah menuju kesyirikan seperti ngalap berkah di kuburan. Barakallahu fik. Ini sulit. Karena berbeda antara satu lingkungan dengan lingkungan yang lain berbeda. Karena kadang faktornya bukan karena ketidaktahuan. Ketidaktahuan bukan selalu menjadi faktor menjadikan seseorang diberikan apa namanya kemakluman. Tetapi kadang ada faktor yang lain, yaitu syubhat atau takwil, pemahaman yang salah. Banyak orang yang mohon maaf datang ke kuburan, pemahamannya bukan karena dia tidak tahu itu syirik, tetapi karena dia mendapatkan guru yang salah, dia mengikuti pengajian tarekat dan lain sebagainya, dan dia hanya tahu bahwa gurunya berkata salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah dengan itu. Maka kita yang menganggap itu sebagai satu hal yang menyimpang, punya kewajiban iqamatul hujjah. Apa itu iqamatul hujjah? Menegakkan hujjah. Menjelaskan kepada dia bahwa itu tidak benar. Bahwa itu tidak boleh. Allahu a'lam bishawab. Ada Tarmidi di Riau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Tarmidi. Ini pertanyaannya begini, azan itu adalah haknya muazzin. Baik. Kemudian iqamat itu katanya kepunyaan daripada imam. Baik. Maksudnya ini apa, Ustaz? Baik. Satu. Yang kedua, setelah muazzin iqamat, kapan kita makmumnya baru berdiri. Baik. Demikian Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azan itu haknya muazzin. Maksudnya muazzin yang mengumandangkannya, jangan orang lain. Kalau sudah ditunjuk ya dia, jangan kita apa namanya mengambil tugas yang bukan tugas kita. Dan muazzin itu hendaknya suaranya bagus dan lantang. Dalam hadis Rasulullah berkata kepada Abdullah bin Zaid, ya Abdullah bin Zaid yang bermimpi diajarkan azan, Nabi berkata, ajarkan mimpimu itu kepada Bilal. Fa innahu anda minka sautan. Karena Bilal itu lebih keras, lebih lantang suaranya dibandingkan engkau wahai Abdullah. Maka Abdullah bin Zaid mengajarkannya kepada Bilal, lalu Bilal mengumandangkannya. Itu yang pertama. Iqamat hak imam. Sebenarnya bukan diartikan imam yang iqamat, tidak. Tetapi seorang muazzin, dia tidak iqamat kecuali ketika imam maju ke depan. Seorang muazzin tidak iqamat kecuali ketika imam sudah muncul, lalu dia berjalan menuju apa namanya, menuju mihrab, tempat dia jadi imam, barulah iqamat. Ya, jadi iqamat itu mengikuti kehadiran imam. Hanya saja, para pemirsa Niaga TV, banyak masjid-masjid itu yang tidak menentukan imam tetap, imam rawatib. Itu yang jadi masalah. Sehingga ketika kita ingin iqamat, bingung ini imam sudah datang atau belum. Itu yang mungkin harus jadi perhatian para DKM. Rasulullah berkata, ya ummul qawma akra'uhum likitabillah. Yang paling berhak menjadi imam, yang paling bagus bacaannya. Walaupun nanti para ulama berbeda pendapat tentang akra. Kalau Imam Syafi'i memahami akra, artinya afqah, yang paling paham agama. Oleh karenanya Abu Bakar, beliau diangkat jadi imam setelah Nabi. Padahal yang bacaannya lebih bagus banyak selain Abu Bakar. Seperti Ibnu Mas'ud, atau Ubay bin Ka'ab misalnya, atau sahabat yang lain yang suaranya merdu, Abu Musa al-Ash'ari, tapi Abu Bakar yang dipilih. Kata Imam Syafi'i, ini menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dengan akra adalah afqah. Afqah itu lebih faqih, lebih paham agama. Ya. Oleh karenanya, imam muncul, imam keluar, apalagi dia berjalan ke tempat imam, iqamat. Ya. Lalu kapan makmum berdiri? Ya, ketika imam sudah sampai di depan, ya, imam sudah di depan, ya makmum langsung otomatis berjalan mengisi sab-sab itu, ya, sambil imam memperhatikan sab, lalu iqamat dikumandangkan. Iqamat dikumandangkan. Allahu a'lam bissawab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memajang lukisan pemandangan gunung dan sawah? Tidak masalah, selama tidak ada gambar makhluk yang bernyawa. Kalau ada gambar makhluk yang bernyawa, ada hadisnya, malaikat rahmat tidak masuk ke rumah di mana ada gambar makhluk yang bernyawa. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kesalahan-kesalahan apa saja yang harus sujud sahwi sebelum atau sesudah salam? Itu harus pembahasan satu kali pertemuan. Ini waktu kita sudah hampir habis dan sulit menjelaskan kesalahan-kesalahan itu. Tapi banyak, terkadang meninggalkan rukun, terkadang meninggalkan yang wajib, terkadang ragu jumlah rakaat, ya, ragu jumlah rakaat, kadang menambah rakaat, itu semua sujud sahwi. Walaupun nanti ada beda antara yang rukun dengan yang bukan rukun. Kalau yang rukun tidak cukup dengan sujud sahwi, harus diganti dulu kalau itu sifatnya kekurangan. Tapi kalau yang sifatnya bukan rukun, misalnya yang wajib, atau yang sunnah menurut sebagian ulama, misalnya tasyahud awal, itu kalau ditinggalkan bisa langsung diganti dengan sujud sahwi, tanpa harus mengulang bagian sholatnya. Tapi kalau yang rukun, misalnya tidak ruku, dia langsung sujud, maka rokaat itu nggak dihitung. Atau sujudnya cuma satu kali, rokaat itu nggak dihitung. Atau rokaatnya kurang satu, itu harus ditambah dulu satu. Ya, mudah-mudahan nanti akan ketemu nanti di pembahasan Serambi Nabawi. Allahu a'lam bishawab. Ini barangkali yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.